Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semuanya sehat-sehat? Amin. Baik, pada hari ini sungguh kita memiliki kesempatan yang indah bisa berkumpul bersama dan merenungkan firman Tuhan. Dan kadang-kadang saya berpikir bahwa kesempatan seperti ini tidak mungkin kita miliki selamanya. Kita tidak tahu kapan kondisi Indonesia akan berubah atau kondisi Jakarta akan berubah. Kita tidak tahu seperti apa nantinya. 1 tahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Bagi anak-anak kita bagaimana kondisinya. Oleh sebab itu selama kita masih memiliki kesempatan, kita harus menikmati, kita harus memakai kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya untuk memuji Tuhan. Berbakti bersama-sama di sini. Amin, saudara. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membuka di dalam Wahyu pasal yang kedua. Suatu perikop yang sudah sangat terkenal, Wahyu pasal yang kedua, saya ajak kita untuk membaca Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat dan kelima. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kalau sudah mendapatkannya kita akan baca bersama-sama. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5, 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang engkau berikan kepada kami. Terutama engkau telah menyelamatkan kami. Dan kini kami memiliki suatu waktu yang kami khususkan hanya untukmu ya Tuhan. Untuk memuji namamu dan mempelajari firmanmu. Bapa, berkatilah hamba yang akan membawakan firman dan juga firman yang telah kami baca ini supaya bisa menjadi sesuatu yang menguatkan kami dan membangun jemaat ini. Kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik saudara sekalian. Barusan kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Nah, ayat 2 ayat ini hanyalah sebagian dari Wahyu pasal 2 ini dan 3 yang merupakan surat yang ditulis kepada 7 jemaat. Nah, ini merupakan surat-surat yang luar biasa untuk kita pelajari. Namun seringkali saya sangat suka mempelajari yang bagian pertama, yaitu surat kepada jemaat di Efesus. Mengapa demikian, saudara? Karena jemaat Efesus ini merupakan salah satu jemaat yang paling baik. Pada awal-awal kekristenan, jemaat Efesus ini merupakan jemaat yang sangat semangat. Rasul Paulus menghabiskan cukup banyak waktu dan tenaga di sini. Dan di situ ada suatu sekolah teologi di ruang kuliah Tiranus, saudara. Dan Efesus pada waktu itu menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Suatu mercusuar di tengah badai yang memancarkan cahaya sampai kepada seluruh Asia dan seluruh dunia, saudara. Nah, saya suka berpikir bahwa itulah kita. Itulah grafe. Saya ingin menjadi seperti jemaat di Efesus. Namun, saudara, ternyata Tuhan memiliki sedikit celaan kepada jemaat Efesus di sini. Celaannya tidak tanggung-tanggung. Katanya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saudara, mungkin kita berpikir, wah, grafe tentunya. Kita sudah 15 tahun. Baru bulan yang lalu kita merayakan ulang tahun kita yang ke-15. Kemudian kita mengadakan Kongres Fundamentalis yang ke-12. Semuanya sangat bersemangat. Wah, luar biasa. Tetapi, saudara, ada satu bahaya, yaitu ketika suatu gereja sudah mulai mapan, suatu gereja sudah mulai besar, di situ iblis berusaha untuk menghancurkan gereja tersebut. Tetapi, saudara, iblis tidak bisa serta-merta hanya dengan satu pukulan menghancurkan gereja itu. Dan oleh sebab itu, karena dia tidak bisa langsung melakukannya, dia akan pakai cara yang lain, saudara. Bagaimanakah caranya suatu gereja yang sedang kuat kemudian dihantam oleh iblis, lalu hancur? Tidak bisa. Pertama-tama iblis harus membuat gereja tersebut. Ya, anggota-anggotanya perlahan-lahan mulai kurang semangat. Mulai tidak semangat. Nanti sebagian besarnya sudah mulai berkata, sudah puas, sudah santai. Nah, tidak lagi waspada, tidak lagi sadar bahwa kita sedang berada di dalam peperangan. Nah, pada saat itu iblis akan datang, saudara. Dan dia akan datang dengan badai dan taufan. Dan dengan satu pukulan menyebabkan pecahnya gereja tersebut. Oleh sebab itu, saudara, dimulai dari suatu hal yang kecil saja. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Mungkin kita pikir, okelah saya sudah mulai bertambah tua. Pak Gembala sekarang sudah umur 50-an. Mungkin sudah tidak sekuat dulu fisiknya. Lalu mungkin kita bisa berpikir, inilah sudah saatnya menggantikan ke generasi berikutnya. Kita mulai memikirkan pikiran-pikiran tersebut, saudara. Dan tanpa kita ketahui, iblis ternyata sudah berhasil membuat jemaat Grafe atau jemaat yang lainnya meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Nah, saudara, inilah yang pada pagi hari ini saya ingin ajak kita untuk melihatnya. Setidaknya ada 4 trik yang dipergunakan oleh iblis untuk membuat sedemikian rupa sehingga jemaat tersebut tidak menyadarinya, dan kemudian tahu-tahu dia sudah meninggalkan kasihnya yang mula-mula itu, dan dia berada pada jalan yang terus menurun hingga pada saatnya akhirnya jemaat tersebut hancur. Nah, saudara, jangan sampai hal itu terjadi pada jemaat Grafe. Kita yang katanya mengorbankan api itu, keep the fire burning, jaga apimu berkobar. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita, saudara. Tetapi supaya ini tidak terjadi kepada jemaat Grafe yang kita kasihi, kita perlu mengetahui trik-trik yang dipergunakan oleh iblis, saudara. Ada trik yang pertama, kita baca dalam Matius pasal yang ke-13. Ini adalah satu trik yang kuno, saudara. Tapi trik yang cukup efektif. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13. Saya akan bacakan ayat 1 ayat saja, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, Matius pasal 13 ini adalah satu pasal yang Tuhan berikan yang berisi perumpamaan-perumpamaan yang indah. Nah, pertama kali Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur ini. Dan ada 4 jenis tanah yang melambangkan 4 jenis orang, saudara. Yaitu yang pertama yang di pinggir jalan, kemudian yang berbatu-batu, yang bersemak duri, dan yang tanah baik. Nah, tanah yang ketiga ini, saudara, yang semak duri ini, Tuhan Yesus memberikan suatu penafsiran bahwa orang yang demikian ini, walaupun dia sudah menerima benih firman itu di dalam hatinya, tetapi karena di situ ada banyak semak duri yang berkompetisi, sehingga akhirnya semak itu menghimpit benih itu, dan mati, saudara. Nah, trik yang pertama yang iblis gunakan untuk menghancurkan gereja adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Memang pada zaman ini, saudara, zaman ini lebih parah dibandingkan zamannya Tuhan Yesus. Pada zamannya Tuhan Yesus, pada zaman itu saja sudah ada yang namanya kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Apalagi pada zaman ini, saudara. Modern ini sekarang, tuntutan zaman modern ini begitu berat, saudara. Secara ekonomis kita sekarang semakin susah mencari pekerjaan. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang upah minimum regionalnya paling rendah, saudara. Kasihan sekali. Oleh sebab itu kita harus bekerja lebih keras untuk menghidupi 1, 2, mungkin 3, 4 anak. Sangat sulit, saudara. Bahkan lebih daripada itu lagi, ada gaya hidup. Waduh, kalau berbicara gaya hidup, kita melihat teman-teman kerja kita sudah punya BB. Kemudian tetangga kita punya TV plasma. Waduh, hebat sekali. Kemudian ada yang ganti mobil lagi. Wah, sehingga kita merasa bahwa kalau saya tidak mengikuti teman-teman saya, kalau saya tidak seperti teman-teman saya, sepertinya saya ini orang aneh, saudara. Sehingga pada zaman ini, saudara, bahkan Indonesia, menurut statistik, merupakan salah satu negara yang paling gila dengan handphone. Jadi penetrasi handphone itu sudah lebih meluas dibandingkan telepon biasa, telepon rumah, saudara. Orang biasa yang tidak punya telepon rumah pasti memiliki handphone. Satu rumah palingan punya satu telepon rumah, tetapi handphone bisa ada 5-6 biji, saudara. Satu orang, jangankan satu handphone, satu orang bisa punya 2-3 nomor, saudara. Dan sekarang kalau kita punya handphone yang cuman yang cupu-cupu, saudara, aduh, diketawain sama teman. Tukang becak saja punya handphone. Handphone Nexian, kan? Handphone Asia, handphone Flexi. Jadi sekarang ini zamannya kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang belum tentu kita perlu, saudara. Karena apa? Gaya hidup. Kita ingin diterima oleh society. Kita ingin supaya orang melihat kita, oh ini terhormat. Ini orang ini bisa diajak berteman. Gaya hidup menjadi sesuatu hal yang menghimpit kita, saudara. Sehingga kita merasa saya harus bekerja, saya harus menghasilkan uang, saya harus melakukan ini dan melakukan itu. Oh saudara, jangan salah, saya bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Tetapi triknya di sini, saudara, yaitu iblis membuat kita bekerja sedemikian rupa, bekerja keras-keras. Suami bekerja, istri bekerja, sehingga akhirnya mengorbankan waktu untuk Tuhan. Triknya di sini, saudara, sehingga ketika kita mengejar harta itu, kita mengejar gaya hidup yang demikian, yang duniawi itu, sehingga akhirnya kita berkata, ah, ke gereja mungkin cukuplah satu kali seminggu. Nah kemudian kita berkata, aduh ini ada pekerjaan Tuhan, ah, mungkin nanti dulu, tunggu sampai saya untung sedikit lebih banyak. Nah kita mulai mengorbankan Tuhan, saudara. Disinilah triknya. Kelihatannya bukan apa-apa, saudara. Tetapi ketika satu jemaat melakukannya, dua jemaat melakukannya, tiga, dan akhirnya banyak jemaat yang melakukannya, maka pekerjaan Tuhan semakin lama terlihat semakin kekurangan orang, saudara. Semakin sedikit orang yang ingin menjadi hamba Tuhan. Semakin sedikit orang yang merelakan anaknya untuk menjadi hamba Tuhan. Ada satu hal yang sangat berbahaya, saudara, yaitu ketika kita mengorbankan hal-hal rohani untuk mengejar harta duniawi. Apa saja yang bisa dikorbankan, saudara? Yang bisa dikorbankan adalah waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita, kita korbankan. Hal-hal yang seharusnya bisa kita persembahkan untuk Tuhan, tetapi akhirnya kita pakai untuk diri kita sendiri. Bahkan, saudara, ada seorang ayah yang saking mengejar harta itu, dia sampai mengindoktrinasi anaknya sendiri. Kejar gelar yang tinggi. Nah, kamu harus jadi pengusaha yang sukses. Kamu nanti harus punya banyak uang. Kamu nanti tidak boleh jadi orang miskin. Kamu harus kawin sama orang kaya dan lain sebagainya. Pokoknya diindoktrinasi bahwa dia harus memiliki kekayaan duniawi, saudara. Dan akhirnya ketika anaknya itu sudah dewasa, dia kuliah di luar negeri. Akhirnya sudah dewasa anaknya itu kemudian tidak mau kembali lagi melihat ayahnya bahkan. Dan hanya kembali ketika ayahnya sudah mati, saudara. Anaknya itu tidak ke gereja. Anaknya itu kemudian kawin, menikah dengan seorang istri yang tidak mengenal Tuhan. Hampir pasti mereka tidak diselamatkan. Ternyata ayah ini, saking dia mengejar harta itu, dia mengorbankan anaknya sendiri. Sangat menyedihkan, saudara. Nah, ketika kita mengorbankan hal-hal rohani untuk mendapatkan harta duniawi, sebenarnya kita membuang harta kita untuk mendapatkan sampah, saudara. Untuk mendapatkan sampah. Ada satu permainan, saya tidak tahu Anda pernah nonton atau tidak di TV, Super Deal. Siapa yang pernah nonton Super Deal, saudara? Pernah nonton? Siapa yang suka nonton Super Deal? Kadang-kadang saya ada juga nonton, ya. Jadi Super Deal ini, si pembawa acaranya, dia memberikan suatu pilihan. Kamu mau pilih misalnya uang tunai 2 juta, atau mau pilih barang yang ada di dalam kotak yang tertutup ini, atau mau hadiah yang di dalam saku jas saya, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya ini dihadapkan pada suatu pilihan. Kita mau pilih uang tunai 2 juta, ini kita sudah tahu 2 juta. Kalau saya pilih 2 juta ini, saya dapat 2 juta. Atau saya mau memilih sesuatu yang belum saya ketahui, yang di dalam kotak itu. Lalu mulai berpikir, wah kalau di kotak itu 5 juta bagaimana? Kalau di kotak itu ada kunci mobil bagaimana? Dan lain sebagainya. Tetapi saudara, itu belum kita ketahui. Ini adalah suatu permainan trik psikologi, saudara. Sehingga kemudian dibuat bimbang, wah 2 juta hadiah yang di kotak, 2 juta hadiah yang di kotak. Akhirnya pilih hadiah yang di kotak, saudara. Ternyata hadiah yang di kotak itu apa, saudara? Ternyata hanya sebuah kipas angin. Waduh, pasti hatinya itu langsung nyesek, saudara. Aduh, saya hampir saja mendapatkan 2 juta rupiah. Tapi saya malah memilih hadiah yang di dalam kotak yang ternyata hanya kipas angin yang harganya 100 ribu. Saudara, ketika kita di dalam dunia ini, seringkali kita juga ditrik oleh iblis dengan permainan psikologi seperti ini. Kita mengejar, wah ini harta duniawi, saudara. Caranya kita mengejar harta duniawi gimana? Kita bekerja. Kita bekerja. Kalau kita bekerja, pasti dapat uang? Tidak, saudara. Pasti untung? Tidak. Tidak pasti, kan? kalau kita berusaha, belum tentu kita akan mendapatkan untung. Tetapi saudara, ada sesuatu yang pasti, yang bukan di dalam kotak. Ada sesuatu yang pasti, yaitu kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, saudara, saya ajak kita buka di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, saya bacakan ayat yang ke-37 sampai 42. Matius 10, 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan, ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Tuhan sudah janji, bahkan kita memberikan secangkir air sejuk pun. Secangkir itu tidak banyak, saudara. Air sejuk itu murah sekali. Tetapi kalau kita berikan itu di dalam nama Tuhan, karena Tuhan, kita tidak akan kehilangan upah kita, katanya. Ada upah untuk itu, saudara. Dan kita tidak akan kehilangan. Itu sesuatu yang sudah pasti. Ibaratnya kalau saya pilih itu adalah uang 2 juta tunai itu, saudara. Dan sebenarnya itu lebih besar daripada ya, apa yang mungkin saya dapatkan di dunia ini melalui berusahakah, melalui berdagangkah, bekerjakah, dan lain sebagainya. Tuhan sudah memberikan kepada kita satu janji yang pasti. Tidak mungkin tidak tepat, saudara. Tuhan sudah janji. Tetapi upahnya itu di surga nanti, saudara. Jadi sekarang pilihannya begini, trik psikologinya adalah saya mau memilih sesuatu yang sudah pasti di surga atau saya mau memilih sesuatu yang di dalam kotak di dunia ini. Kira-kira pilihan kita yang mana, saudara? Ah, mungkin yang di kotak ini ada rumah. Mungkin yang di kotak ini ada lain sebagainya. Tetapi, saudara, yang di surga sudah pasti kita dapatkan. Ada seorang Jim Elliot, seorang misioneri yang sangat terkenal. Dia mengatakan, bukanlah orang bodoh yang melepaskan sesuatu yang tidak bisa ia simpan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi, bukan orang bodoh yang melepaskan sesuatu yang tidak bisa dia simpan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu yang di dunia ini, yang mungkin kita nikmati selama 70-80 tahun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita simpan. Kalau kita masuk ke dalam kotak 2x1, itu semua hilang, lepas. Tetapi kalau kita mempergunakan itu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak akan diambil daripada kita, yaitu upah di surga nanti, kekayaan di surga, kemuliaan, saudara, itu adalah sesuatu yang jauh-jauh lebih menguntungkan. Nah, Jim Elliot ini bukan orang bodoh, saudara, karena dia merelakan nyawanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dia pergi kepada orang-orang kanibal. Dia dibunuh, saudara, dan dia dimakan oleh mereka. Tetapi dengan melepaskan nyawanya itu, dia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga di surga nanti. Nah, saudara, iblis akan mempergunakan trik ini. Nah, mungkin iblis akan tambahkan lagi, saudara. Iblis tambahkan lagi dengan permasalahan sosial. Mungkin akan ada pacar. Mungkin akan ada teman. Teman wanita kah? Teman pria kah? Waduh, kalau misalnya saya hari Minggu atau Sabtu atau mau pergi kebaktian, tetapi kemudian ada kompetisi ini, saudara. Ada kompetisi yang meminta waktu kita. Siapakah yang lebih penting? Kadang-kadang ketika ditanya, dalam ya bercanda gitu ya, ada perampok bertanya sama seorang ibu, harta atau nyawa? Waduh, si ibu ini saking sayangnya dengan hartanya, dia peluk itu tas yang berisi uangnya itu erat-erat, saudara. Dan dia tidak bisa ngomong karena saking kagetnya ditanya harta atau nyawa. Ya, akhirnya ceritanya si ibu ini akhirnya dirampas dan akhirnya meninggal. mati ditembak oleh penjahat itu. Ketika ditanya harta atau nyawa, dia tidak bisa memutuskan pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudara, sebagai orang Kristen? Kalau kita ditanya, Tuhan atau yang lain? Pilih yang mana? Tuhan atau pilih yang lain? Apakah jawaban kita? Adakah kita dengan siap mengatakan Tuhan? Ataukah kita mengatakan Tuhan, tetapi kita memeluk harta kita, memeluk teman-teman kita? Seringkali, terutama anak-anak muda, jikalau salah pergaulan, mereka akan lebih memilih bersama-sama dengan teman mereka. Mereka akan lebih menghargai teman-teman mereka, teman-teman kerja, dan lain sebagainya. Nah, ketika ditanya, Tuhan atau teman? Mulutnya mengatakan Tuhan, tetapi hatinya mengatakan yang lain. Saudara, ini adalah satu trik. Dan iblis akan tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat bahwa jemaat yang katanya keep the fire burning itu, yang tetap mengobarkan api semangat penginjilan dan lain sebagainya, satu persatu jemaatnya rontok, rontok oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Jangan sampai ini terjadi, saudara. Yang kedua, trik yang dilakukan oleh iblis adalah memakai konflik dan dosa. Seperti yang semua di sini pasti sudah tahu, jemaat yang adalah tubuh Tuhan itu sama seperti tubuh manusia. Kalau misalnya ada bagian dari anggota tubuh kita yang sakit, ini pasti tubuh tidak dapat berfungsi dengan maksimal, saudara. Kalau misalnya tangan kita lagi sakit, ya misalnya saya lagi sakit leher ya, karena salah tidur. Wah, susah sekali, saudara. Mau nengok sakit, mau mengambil barang sakit. Segala sesuatu tidak bisa berfungsi dengan maksimal karena ada satu atau dua biji tulang yang kejepit, saudara. Jadi hanya dengan sedikit saja anggota tubuh kita yang tidak sehat menyebabkan seluruh tubuh tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Nah, demikian juga dengan jemaat Tuhan, saudara. Iblis bisa menggunakan konflik dan dosa. Nah, biasanya, saudara, kalau ada jemaat yang menyimpan dosa di dalam hatinya, dia akan menghindari pertemuan jemaat. Biasanya. Tapi jangan salah, bukan berarti jemaat yang tidak hadir itu menyimpan dosa. Belum tentu juga, saya tidak bilang begitu, saudara. Tetapi biasanya, jemaat yang ada menyimpan dosa di dalam hatinya, itu akan menghindari pertemuan jemaat. Itu sudah pasti, saudara. Jadi, ketika iblis sudah berhasil membuat, wah, satu jemaat ini berdosa, ya, gugurlah dia. Kemudian yang satu jemaat lagi berdosa, gugurlah. Akhirnya perlahan-lahan, saudara, kalau iblis berhasil menabur benih ilalang ini, sehingga berguguran, maka habislah gereja itu. Habislah, saudara. Dan lebih parah lagi, saudara, kalau misalnya ada satu konflik, ada kekecewaan di dalam hati, mungkin kecewa terhadap gembala, ah, gembala itu, dia selalu mengkhotbahi saya, selalu menyinggung saya, atau Pak Gembala tidak menyalami saya, wah, kalau nyalami saya, mukanya sambil melihat orang lain, jadi kecewa, saudara. Atau kecewa terhadap diaken, diaken itu terlalu keras, diakennya kurang ramah, diakennya menyalami semua orang lain tapi tidak menyalami saya. Atau marah kepada guru sekolah minggu, wah, guru sekolah minggu yang itu kasar sama anak-anak, guru yang sekolah itu yang satu itu dia begini dan begitu. Atau kecewa dengan satu sama lain anggota yang lain, saudara. Oh, bisa saja, saudara. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau misalnya diomongin di belakang, oh, si Anu itu dia jeleknya begini dan begitu dan sebagainya, kemudian akhirnya membuat satu perpecahan di dalam jemaat. Nah, inilah yang iblis lakukan, saudara, supaya di dalam satu jemaat itu ada anggota yang sakit. Nah, ketika satu anggota itu sakit, maka sakit itu akan menjalar, saudara, dan membuat seluruh jemaat itu menjadi tidak sehat. Bagaimanakah kita bisa menyelenggarakan suatu kongres fundamentalis yang dengan penuh semangat kalau misalnya anggota-anggota jemaat kita semuanya pada sakit-sakit, semuanya tidak bersemangat. Ketika datang ke sini semuanya saling marah-marahan, saling curiga dan lain sebagainya. Tidak bisa, saudara. Kita harus bersatu dan menyelesaikan konflik tersebut. Nah, satu-satunya cara adalah supaya jemaat yang memiliki noda atau kepahitan di dalam hatinya itu, dia harus segera bertobat. Tadi di Wahyu pasal 2, Tuhan sudah memberikan caranya, segera bertobat. Segera bertobat. Jikalau tidak, saudara, maka itu akan menyebabkan perpecahan jemaat. Oh, jikalau dia sadar dan meminta maaf kepada Tuhan, maka itu bisa diperbaiki. Tetapi triknya di sini, saudara, bahwa iblis ingin supaya di dalam jemaat itu ada yang tidak sehat dan menyebabkan jemaat itu tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, saudara, trik yang nomor tiga adalah di dalam diri kita masing-masing, yaitu egoisme. Trik yang ketiga ini adalah egoisme, saudara. Seringkali ketika ada yang menolak pelayanan, kita sering mendengar alasan, kasih kesempatan kepada yang lain saja. Atau, sudah ada orang lain yang bisa melakukan hal tersebut. Atau misalnya, alasan macam-macam, saudara. Tetapi sebenarnya, alasan-alasan tersebut hanya merupakan suatu topeng. Topeng yang menutupi alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya itu adalah bahwa saya sebenarnya belum siap untuk melakukan pengorbanan itu. Saya belum siap untuk maju dan mengorbankan waktu saya. Saya belum siap untuk memikirkan hal-hal tersebut. Tetapi, kan sudah ada orang lain. Kan sudah ada Gembala Stephen. Kan sudah ada Diaken, si Anu. Ada si penginjil itu, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak usah lagi. Tapi sebenarnya, saudara, ini hanya merupakan suatu bentuk dari egoisme diri kita. Ketika kita mengatakan, biar dia saja. Dan kita menunjuk orang lain. Ketika ada program pintu, kita ada program tahunan begini, sudah dirinci dengan begitu cakep, ada slide presentasinya. Lalu kemudian kita mengatakan, biarlah mereka yang melakukannya. Biarlah siapa, si Anu yang lakukan. Tapi saya tidak perlu terlalu banyak. Saya sedikit-sedikit saja. Nah, saudara, sebenarnya yang tahu tentang alasan ini hanyalah diri kita dan Tuhan saja. Hanya diri kita dan Tuhan yang benar-benar tahu apakah alasan ini benar-benar merupakan sesuatu yang valid atau hanya suatu alasan untuk tidak berkorban untuk Tuhan. Nah, saudara, tiap tahun kita punya, kita menyusun jadwal tahunan. Januari ada acara apa, misalnya Januari ada family workshop, kemudian Februari ada seminar keselamatan, sampai Desember, saudara, kita bikin jadwalnya. Nah, pada saat itu kita sedang mencari siapa yang mau ikut terlibat, siapa yang mau jadi penanggung jawab untuk tur persahabatan, siapa yang mau jadi penanggung jawab untuk ESC dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini merupakan suatu saat di mana jemaat berusaha saling menghindar, saudara. Menghindari gembala. Waduh, jangan sampai saya yang ditunjuk. Jangan sampai saya deh. Waduh, kalau bisa, saya hanya mendukung saja. Saudara, apakah alasan dibalik itu, saudara? Apakah alasannya, saudara? Alasan yang sebenarnya. Apakah kita sudah siap berkorban atau tidak? Mungkin kita harus mengingat pengorbanan seperti apa yang telah Tuhan lakukan bagi saya. Seberapa besar pengorbanan yang telah Yesus lakukan di kayu salib untuk saya. Apabila kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, masih adakah pengorbanan kita yang terlalu besar? Kalau kita ingat kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, masih adakah hal yang tidak bisa kita berikan kepada Tuhan? Waktu malam wisuda, sore wisuda sebenarnya, Pak Gembala berkhotbah dengan sangat keras kepada para wisudawan, calon wisudawan pada waktu itu. Dan Pak Suhento mengingatkan kepada mereka bahwa segala sesuatu di luar gerbang neraka adalah kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu di luar gerbang neraka adalah kasih karunia Tuhan. Itu sangat benar, saudara. Karena apa yang kita harusnya dapatkan adalah masuk ke neraka. Hanya itulah yang pantas kita dapatkan. Hanya itulah upah kita. Jadi segala sesuatu selain daripada neraka, entahkah hidup ini, entahkah keluarga yang baik, entahkah pakaian di tubuh kita sekarang, segala sesuatu di luar gerbang neraka adalah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, masih adakah sesuatu hal yang terlalu besar, terlalu banyak pengorbanannya untuk kita berikan kepada Tuhan? Masih adakah? Seharusnya tidak boleh ada, saudara. Tidak boleh ada. Ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan yang telah begitu besar bagi kita, kita tidak lagi dapat mengatakan, saya belum siap untuk berkorban. Itu sesuatu hal yang sangat memalukan, saudara. Jangan sampai. Tetapi egoisme di dalam diri kita seringkali lebih menang, saudara. Nah, itulah satu trik yang telah iblis tanamkan di dalam hati manusia. Kalau misalnya iblis berhasil membuat setiap jemaat di muka bumi ini, yang tadinya adalah orang-orang benar, tetapi kemudian mereka mulai berpikir, ah biarlah orang lain saja. Hanya dia dan Tuhan sendiri yang tahu, saudara. Ketika Tuhan nanti di pengadilan, kemudian dia tanya kepada kita, mengapa engkau tidak ikut di dalam pelayanan paduan suara? Mengapa engkau tidak ikut di dalam panitia seminar eklesiologi? Mengapakah engkau tidak turut ambil bagian dalam ini dan itu? Dapatkah kita dengan jujur, dengan muka yang tidak malu, mengatakan alasan kita, Tuhan, saya belum siap berkorban untukmu? Jangan, saudara. Jangan. Itu adalah trik yang ketiga. Sehingga apabila kita menjadi terlalu egois, maka pekerjaan Tuhan tidak akan maju. Dan perlahan-lahan kita akan kehilangan kasih kita, yang tadinya semula itu berkobar-kobar, tetapi perlahan-lahan meredup dan akhirnya mati, saudara. Trik yang keempat adalah rasa puas diri. Yang pertama tadi, triknya adalah kekayaan, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Yang kedua adalah konflik dan dosa. Yang ketiga adalah egoisme diri kita. Dan yang keempat, yang sama berbahayanya dengan tiga yang lain itu, adalah rasa puas diri. Nah, biasanya ini adalah sesuatu yang menimpa jemaat-jemaat yang sudah mapan, jemaat yang sudah besar. Nah, kita melihat, wah, grafe ini sudah lumayan. Gedung kita cukup besar, AC-nya cukup dingin. Tapi enggak juga, kalau AC-nya cukup dingin, saya tidak berkeringat ya. Ya, semuanya sudah enak, saudara. Kita punya panti asuhan pelayanan, kita punya radio pelayanan, kita punya gigs, ini pelayanan juga. Kita sudah membuka tunas di Jabodetabek, kita sudah membuka tunas bahkan di Papua dan lain sebagainya. Wah, ini grafe sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Lalu kita mulai duduk. Dan kita mulai berkipas-kipas dan berkata, sudah cukup bagus. Sudah cukup baik. Grafe sudah melakukan yang terbaik. Tetapi saudara, kalau memang betul grafe sudah melakukan yang terbaik, maka ada satu bahaya, yaitu kemudian grafe merasa puas diri. Puas dengan apa yang sudah tercapai, puas dengan pelayanan ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala kita, Bapak Suhento, pernah ngobrol-ngobrol dengan pelayan-pelayan. Ingin menambah jenis pelayanan. Ingin menambah kebaktian bahasa Inggris. Ingin menambah ini, menambah itu, saudara. Awalnya, waduh, ini pelayanan yang sekarang saja sudah susah. Untuk mengerjakan semua urusan gigs, urusan panti asuhan, urusan radio, dan lain sebagainya, sudah banyak. Mau ditambah lagi. Wah, dengan rumah duka, kemudian pelayanan di sana, pelayanan di sini. Sepertinya, seolah-olah, waktu itu Pak Gembala sudah gila, saudara. Tetapi sebenarnya, Pak Gembala tidaklah gila. Sebenarnya, Pak Gembala menjaga supaya tidak pernah merasa puas. Tidak pernah berkata, sudah cukup. Ini pertahankan ini saja. Cukup sampai di sini saja, yang kalau ini sudah bisa bertahan sampai Tuhan datang, sudah bagus. Tidak. Tetapi kita ingin terus bertumbuh, saudara. Tidak pernah merasa bahwa saya sudah melakukan cukup. Tidak merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak, saya masih kurang. Saya masih harus melakukan sesuatu lagi. Saudara, kita memiliki banyak sekali pelayanan-pelayanan. Adakah di dalam hati kita, kita melihat pelayanan-pelayanan tersebut dan ingin, rindu untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan tersebut? Ataukah kita sudah duduk ke belakang dan berkata, ah, lihat, di situ sudah ada mahasiswa yang barusan lulus. Dialah yang akan melanjutkan. Kemudian kita melihat, wah, itu ada penginjil yang barusan diutus. Dialah yang akan melanjutkan. Apakah seperti itu perkataan kita? Tapi apakah di dalam diri kita? Bukankah kita juga ingin mengatakan, saya juga ingin melakukan, saya ingin melanjutkan? Nah, saudara, rasa puas diri ini adalah sesuatu yang sebenarnya cukup baik. Jangan sampai kita tidak pernah puas akan kekayaan. Jangan sampai kita tidak pernah puas akan rasa hormat dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini menyangkut pelayanan Tuhan, jangan pernah kita merasa puas diri, saudara. Jangan pernah kita merasa bahwa grafe telah cukup sampai di sini saja. Kita ingin lebih lagi, saudara. Kita ingin mengutus lebih banyak lagi penginjil. Kita ingin membangun tunas-tunas lebih banyak lagi. Kita ingin lebih banyak orang diselamatkan, saudara. Kita ingin membuat lebih banyak seminar lagi. Kita ingin lebih lagi berbuat untuk Tuhan. Tapi di dalam semua itu, apakah peran saya? Adakah saya berperan? Ataukah saya berkata, dialah, dia, mereka, kamu, dan lain sebagainya. Rasa puas diri ini, saudara, adalah satu trik iblis. Supaya jemaat itu kemudian duduk ke belakang. Nah, pada saat kita duduk di belakang, saudara, duduk ke belakang, maka pada saat itu juga kita kalah. Kita kalah, saudara. Kalau permainan sepak bola, karena saya sukanya sepak bola, saudara. Di dalam sepak bola ini ada istilah namanya bola itu bundar, bola itu bulat. Jadi tidak pernah bisa diprediksi siapa yang menang. Jadi ketika misalnya klub Arsenal sudah melesakkan satu gol ke gawang lawan, wah kita bersorak, happy. Tetapi kemudian kalau sudah merasa mulai merasa, ah cukup 1-0 saja, saya tidak perlu menang sampai 7-8-0, cukup 1-0 saja sudah dapat 3 poin. Nah kemudian tetapi di saat yang lain, musuhnya itu berusaha untuk mengejar ketinggalan, mengejar dan menggedor gawang kita. Nah kalau misalnya klub yang tadinya sudah merasa puas, ah sudah 1-0, cukup untuk menang. Dia puas dan dia berhenti untuk bermain. Maka di situ saudara, dia kalah. Nah sampai grafe di sini, 15 tahun, kita tidak pernah berkata cukup. Sampai di sini saja pelayanan kita. Kita selalu berkata, terus, maju terus, kobarkan terus. Dan itulah yang saya harapkan dari kita pada hari ini, saudara. Jangan sampai kita jatuh pada trik-trik iblis yang mengatakan, sudah cukup. Sudahlah, biarkan orang lain, biarkan tunas-tunas lain berkembang, dan lain sebagainya. Itu memang benar, saudara. Tetapi kita tidak boleh melemahkan semangat diri kita sendiri. Tetapi setiap anggota jemaat di sini harus mengobarkan dirinya. Turut ikut ambil bagian, saudara. Semakin banyak pelayanan kita, membutuhkan semakin banyak orang untuk melayani. Oleh sebab itu, Anda telah dipanggil. Yang di belakang, di sana, di depan, semuanya Anda dipanggil, saudara. Ikutlah ambil bagian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah memberikan peringatan kepada jemaat Efesus dan juga kepada jemaat di sini. Biarlah ya Bapa, kami jangan pernah jatuh ke dalam trik-trik iblis sehingga kami menghabiskan investasi kami di dalam dunia ini. Janganlah kami sampai tertipu oleh iblis yang ingin mengacaukan jemaat ini dengan berbagai macam konflik dan permasalahan. Dan biarlah Engkau selalu ingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami sehingga kami ingin membalasnya. Ya Bapa, kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu dan segala pelayanannya.